Wa hadza mimma yu'lamu bittirar anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akhbara bihi, merupakan perkara yang telah diketahui secara pasti karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul junjungan kita, telah mengkhabarkan perihal permasalahan ini, bahwa surga itu kekal, demikian pula penghuninya di dalamnya kekal abadi. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bisa dilihat dalam surat Hud ayat 108, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ammal ladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha madamati samawati wal ard illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang-orang yang berbahagia. Ada dua cara baca dari qiraah ini. Al-Imam Hamzah Al-Kisai dengan Hafs, mereka semua membaca dengan harakat dhammah di huruf sin. Su'idu ay ruziku as-sa'ada, orang-orang yang diberikan, direzekikan kebahagiaan, kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama lainnya membaca dengan harakat fathah di huruf sin, sa'idu, ya, sa'idu. Mereka mengkiaskan dengan sakau, syakau, ya, untuk penduduk neraka. Kalau ini bahagia, kalau penduduk neraka sengsara, binasa. Jadi ada dua qiraah dalam pembacaan ayat ini. Wa ammal ladzina su'idu, ini sekali lagi bacaannya siapa? Al-Imam Al-Kisai, Hafs dengan Hamzah. Wa ammal ladzina su'idu ay ruziku as-sa'adah, adapun orang-orang yang berbahagia, yang direzekikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa fil jannati khalidina fiha, maka mereka-mereka itu berada di surga Allah subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah, keada tuh penduduk surga yang sudah masuk surga kemudian dikeluarkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala, keada, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini, ata'an ghaira majdud ay maqtu'un, sebagai sebuah karunia, sebuah pemberian yang tiada putus-putusnya. Nikmat demi kenikmatan, itulah yang akan dirasakan oleh penduduk surga, ya. Gak ada lagi perintah untuk melakukan ibadah di sana, gak ada. Perintah ibadah itu di dunia. Perintah untuk melakukan amalan kebaikan itu di dunia. Adapun hasilnya akan dipetik oleh hamba tersebut di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari jadikan kesempatan hidup di dunia ini, jamaah sekalian, dengan bekal amalan-amalan kebaikan, ketakwaan yang akan kita bawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada lagi yang ada di surga itu adalah nikmat demi nikmat yang tidak akan pernah putus. Gak ada putusnya nikmat di surga. Kalau di dunia, bagaimanapun lezatnya nikmat tersebut, bagaimanapun besarnya nikmat tersebut, toh ada masa waktunya semua. Ya, ada masa waktunya. Terputus semuanya nanti. Ya, terputus kenikmatan di dunia itu hanya bersifat sementara. Adapun kenikmatan di surga Allah, ata'an ghaira majdud, pemberian karunia yang tidak akan terputus, yang tidak akan terhenti, enggak ada masa berhentinya, terus menerus ya Rabb. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, waqad akkadallahu subhanahu wa ta'ala khuluda ahli al-jannata bit-ta'bid fi iddati mawadhi'a min al-Qur'an wa akhbara annahum la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menekankan, menegaskan akan kekalnya penduduk surga itu. Allah tegaskan di beberapa tempat di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, menginformasikan bahwasanya penduduk surga tersebut tidak akan lagi merasakan yang namanya kematian kecuali kematian pertama yang mereka rasakan di dunia. Gak ada lagi kematian sekali lagi di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi kematian di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk surga hanya merasakan satu kali kematian, yaitu kematian ketika mereka berada di dunia ini. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ad-Dukhan ayat 56. Bisa dilihat ya. Kata Allah Rabbul Alamin ketika menceritakan tentang keadaan penduduk surga, kata Allah Rabbul Alamin, la yadhukuna fihal mauta illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. La yadhukuna fiha al maut illal mautatal ula wa waqahum azabal jahim. Dan mereka penghuni surga tersebut tidak akan merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Kata para ulama tafsir, al-mautatal ula ay al-mautah fid dunia, kematian di dunia. Itu aja yang mereka rasakan, sekali aja matinya. Kalau sudah masuk surga, ya enggak ada lagi kematian, yang ada keabadian. Subhanallah. Dengan merasakan beragam nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah terputus. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang merasakan nikmat yang tidak terputus tersebut. Semoga Allah Rabbul Alamin memasukkan kita semuanya jemaah sekalian ke dalam surganya yang berisikan kenikmatan yang tidak pernah terbayangkan di pikiran kita. Wa fi qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannah yan'amu wa la yai'as wa yakhludu wa la yamut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kenikmatan dan tidak akan pernah merasakan kesengsaraan, penderitaan enggak ada. Sudah cukup ujian, cobaan yang mereka rasakan dan jalani tersebut di dunia dengan penuh kesabaran dan rasa harap pahala di sisi Allah. Cukup di dunia mereka merasakan ujian, cobaan dan perkara yang tidak mengenakan tersebut. Di surga Allah, Allah gantikan kesabaran mereka tersebut dengan kenikmatan-kenikmatan. Dan Allah Rabbul Alamin menjauhkan mereka, menjaga mereka dari yang namanya kesengsaraan. enggak ada lagi. Subhanallah. Wala yamut, dan orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala itu pun kata Nabi la yamut, tidak akan mati. Tidak akan wafat. Wa qaulihi, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yunadi munadin, maka seorang penyeru berkata, ya ahlal jannati innalakum antasihu fala tasqamu abada wa antashibbu fala tahramu abada wa antahyau fala tamutu abada. Akan ada seorang penyeru yang akan berteriak, yang akan berkata dengan suara yang keras, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum antasihu fala tasqamu, kalian semuanya akan senantiasa berada dalam keadaan sehat dan kalian tidak akan pernah merasakan yang namanya sakit. Gak ada sakit di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ya, sekali lagi, yang ada di surga Allah untuk para penghuninya adalah kesehatan yang selama-lamanya. Enggak ada lagi rasa sakit yang akan dirasakan oleh penghuni surga tersebut, jemaah sekalian. Wa antashibbu wa la tahramu abada. Kalian itu semuanya akan mudah ya, kembali ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 33 tahun. Ya. Enggak ada yang tua di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muda semua ya. Subhanallah. Wa antahyau fala tamutu abada, dan kalian akan hidup selama-lamanya dan tidak akan merasakan yang namanya kematian. Itu penekanan ini. Wa antahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup selama-lamanya. Kalian akan hidup, wahai penduduk surga. Kalian tidak akan merasakan yang namanya kematian. Ya subhanallah. Sehat terus, muda kembali, yang enggak akan tua. Terus muda, muda terus. Ya. Enggak ada tua lagi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan yang kekal, tidak ada kematian. Kemudian kata beliau, wa tsabata fis sahihain min hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, dan demikian pula telah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil mauti fi surati kabshin amlah, akan didatangkan kematian tersebut dalam bentuk seekor kambing berkulit hitam putih. Coba diperhatikan nih, karena ini permasalahan yang harus diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, katanya akan didatangkan kematian tersebut dalam bentuk seekor kambing berkulit putih hitam amlah. Ya. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian diletakkan ya kambing tersebut di antara surga dan neraka. Thumma yuqal, kemudian dikatakan, ya ahlal jannati fayattali'una musfiqin. Maka mendengarkan seruan tersebut, penduduk surga kemudian memperhatikan penjuru tersebut, musfiqin, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, jangan-jangan mereka dipindahkan dikeluarkan dari tempat mereka, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Diseru, ya ahlal jannah wa yattali'un, maka mereka pun memperhatikannya. Musfiqin, dalam keadaan mereka khawatir, takut, waduh, ada apa lagi nih? Jangan-jangan kita akan dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala ini. Wa yuqal, dan dikatakan pula, ya ahlan nar fayattali'una farihin. Kemudian dikatakan pula kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, maka mereka pun memperhatikan seruan tersebut, farihin, dalam keadaan bahagia, senang karena berharap akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, akan dikeluarkan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala yang mereka rasakan di neraka tersebut. Ya, kontras nih keadaan kedua penduduk, penduduk surga dan penduduk neraka. Ketika disuruhkan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, takut mereka khawatir, jangan-jangan kita dikeluarkan. Kalau penduduk neraka dikatakan, ya ahlal nar, wahai penduduk neraka, mereka malah berharap bahagia, mudah-mudahan dikeluarkan. Ya, yuqal, ya thumma yuqal, fayuqal, maka dikatakan lagi, hal ta'rifuna hadza, apakah kalian mengenal ini, ya wahai penduduk surga, penduduk neraka, apakah kalian mengenal ini? Fayaqulun, na'am hadzal maut, benar wahai penyeru, benar ini adalah kematian. Penduduk surga dan penduduk neraka mengatakan, iya kami kenal, itu kematian. Fayudzbahu bainal jannati wan nar, maka disembelihlah ya kematian tersebut di antara surga dan neraka. Subhanallah. Kematian disembelih. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Kematian disembelih di antara surga dan neraka. Loh, kok bisa? Iya. Nanti perasaan akal-akalan kita lagi yang bermain. Loh, kok bisa? Kematian itu kan sifat. Ya, kok bisa disembelih? Ya. Kok bisa? Fayudzbahu bainal jannati wan nar. Maka kematian yang bentuknya itu seperti bentuk kambing berwarna hitam putih pun disembelih di antara surga dan neraka. Thumma yuqal, kemudian dikatakan lagi, ya ahlal jannati khuludun falamautun, wahai penduduk surga, kekekalan dan tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar khuludun falamautun, dan wahai penduduk neraka, kekekalan, keabadian, dan tidak ada lagi kematian. Subhanallah. Artinya apa? Penduduk surga akan kekal dengan kenikmatan yang akan mereka rasakan. Demikian pula penduduk neraka akan kekal di dalamnya, dan tidak ada lagi kematian setelahnya. Subhanallah. Ya, gak akan binasa mereka itu, penduduk surga dan penduduk neraka. Ini sekali lagi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim alaihi rahmatullah dari beragam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kekalnya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit membahas tentang perkara ini. Ya, karena bisa jadi ada orang-orang yang melemparkan syubhat, kerancuan, kok bisa yang namanya kematian itu disembelih? Kalau berhadapan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara gaib, maka selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka jangan coba-coba untuk menakarnya, menimbangnya dengan akal-akalnya kita. Ya, terima saja. Ya, pasrah, tunduk, yakini. Itu merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena banyak dalam perkara-perkara yang dikhabarkan itu enggak akan bisa masuk ke akalnya kita. Enggak akan bisa diliputi dan dijangkau oleh akalnya kita. Kenapa? Karena akalnya kita itu terbatas. Ya. Yang ada apa lagi? Tunduk, patuh, dan yakini. Catatannya, selama hadis tersebut adalah hadis yang sahih, thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis ini. Udah enggak ada keraguan di dalamnya bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Enggak boleh, ya. Kemudian dalam permasalahan-permasalahan seperti ini kita benturkan dengan kapasitas akal kita yang terbatas. Enggak boleh. Ya. Kemudian bantahan yang kedua, kita katakan bahwa asal hukum sebuah ucapan adalah sesuai dengan hakikatnya. Ya. Kematian, ya kematian. Jangan dibuat majas, jangan dibuat kiasan. Karena mereka yang menolak pernyataan ini tentang kematian yang akan disembelih, mereka mengatakan itu kiasan. Bukan kematian yang disembelih itu, bukan. Mana mungkin, ya, kematian yang sifatnya yang merupakan sebuah sifat kok bisa berbentuk benda, ya, kata itu majas. Bahkan ada yang diantara mereka mengatakan yang disembelih itu malakul maut, malaikat maut, itu yang disembelih. Ya, subhanallah, beragam dari pendapat-pendapat yang mereka kemukakan dalam rangka untuk menolak hadis yang sahih ini. Ya, sekali lagi, itu kaidah itu. Al-aslu fil kalam al-haqiqatu. Ya. Fala yu'dal ilal majaz. Asal, ini kaidah. Asal sebuah ungkapan, sebuah ucapan adalah hakikatnya. Disebutkan mati, kematian ya kematian. Ya. Sampai adanya indikasi yang memalingkan dari makna asalnya. Kalau orang mengatakan al-asadu, singa, ya singa. Kecuali ada korina, ada indikasi yang memalingkan dari makna hakikatnya. Contohnya apa? Ra'aitul asada yakhtubu alal mimbar. Contohnya, ya. Saya melihat seekor singa sedang khutbah di atas mimbar. Masuk akal enggak? Kalau kita katakan ini sesuai dengan hakikatnya, ada enggak singa bisa ngomong? Ya. Itu namanya apa? Adanya indikasi qarina yang memalingkan makna tersebut dari makna hakikatnya, dari makna asalnya. Itu kalau ditemukan. Lah ini enggak ada ditemukan kok. Enggak ada yang memalingkan dari makna asalnya. Di situ disebutkan kematian. Al-maut, kematian, ya kematian. Dibawa dan diarahkan kepada apa? Hukum asalnya, bahwa sebuah ungkapan itu diarahkan sesuai dengan hakikatnya. Ya. Beda tadi itu. Ini sederet bantahan-bantahan untuk orang-orang yang melemparkan syubhat bahwa enggak mungkin kematian itu akan disembelih. Ya, karena kematian itu sifat. Sekali lagi, bantahan yang pertama, untuk perkara-perkara gaib yang seperti ini, maka mari menyikapinya dengan sikap pasrah, tunduk, taat. Itu aja. Kemudian yang kedua dari bantahan tersebut, bahwa asal sebuah ungkapan itu adalah hakikatnya. Sampai ditemukannya qarina, indikasi, bukti-bukti yang memalingkan dari makna asalnya. Ya, contohnya tadi itu, ra'aitul asad. Asad itu, ya, dari ungkapan orang Arab, orang pemberani, ya, orang yang pandai berpidato, itu asad ya, raaitul asada yakhthubu 'alal mimbar. Saya melihat seorang pemberani yang jago berbicara tersebut sedang khutbah di atas mimbar, bukan singa yang diinginkan secara hakikatnya. Ya, itu kiasan, kiasan. Kemudian bantahan yang ketiga, jemaah sekalian, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mampu atas segala sesuatu. Ya, Allah Maha Mampu. Enggak ada yang bisa menahan, menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dikehendakinya. Semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita yakini. Kemudian perkara yang berikutnya, para ulama pun telah memberikan beragam komentar terhadap hadis ini. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, sudah baca hadis ini, yakini dan jangan kamu perbincangan tentang maknanya. Apa sih kok bisa kematian itu disembelih? Enggak usah. Ya, enggak usah. Ya, yakini saja. Ya. Kemudian jemaah sekalian, yang paling terpenting daripada sibuk membahas ini, apakah kematian tersebut akan disembelih ataukah tidak, capek ya. Udah yakini saja. Yang terpenting dari semuanya itu, yang terpenting dari semua itu, bagaimana kita selama di dunia untuk melakukan persiapan demi persiapan untuk menghadapi kematian. Itu yang lebih utama. Itu yang lebih terpenting ya, dibandingkan kemudian berdebat dalam permasalahan ini. Yang jelas kita yakini, sudah yakini aja ya, subhanallah. Itu yang lebih terpenting. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dan muslimah hamba Allah untuk menghadapi yang namanya kematian, subhanallah. Itu yang lebih penting. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang kita sampaikan di pertemuan kali ini, bahwasanya termasuk dari salah satu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, mereka meyakini bahwa surga Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Demikian pula orang-orang yang masuk ke dalamnya akan merasakan kenikmatan yang kekal abadi, tidak akan merasakan lagi yang namanya kematian. Semoga yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu, barakallahu fikum.